kabar saya? Beta paling rindu kamu telepon saya. SMS, BBM, ring messenger saya. Sekarang ini, baiklah bagaimana? Kangen dengar. Yeah. kita masih di sini.